Bahar hobinya apa jadi? Hobi seneng yang jelas. Senang. Jadi bapak saya itu dulu ngajarin seneng itu sederhana. Kalau ada orang awam tadi, ria di warung, padahal mereka banyak masalah. Kadang sampai saking penghormatannya bapak pada orang seneng itu, kalau manggil santri, sandang guyon atau apa, enggak jadi. Beliau orang-orang miskin seneng itu mewah, enggak usah diganggu. Kalau ada kiainya kan sungkan. Sampai sekarang saya keterusan, kalau santri sedang guyon gitu, saya mau lewat enggak jadi. Takut kalau ada kiainya langsung diem. Jadi sengaja ya? Ya karena enggak mau merusak kebahagiaan. Yeah. Tapi ngeliat Gus Baha pasti seneng lah. Masa ngeliat Gus Baha terus enggak jadi ketawa? Enggak, kan sungkan itu. Sungkan ya? Iya, ada yang sungkan. Gitu. Makanya guyonan paling saya kenang di pondok itu, di pondoknya Mbah Maimun itu. Gus, kalau soleh jangan soleh-soleh banget. Kenapa? Nanti saya suruh dengan Mbah Mun. Enggak enak sungkan.